وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم الله جل وعلا sebutkan pada ayat ke-23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad bukanlah satu kata, melainkan laqad adalah satu kata, sedangkan waw sebelumnya adalah huruf yang berfungsi untuk menyambung dengan ayat yang sebelumnya, yang sering dimaknakan dengan dan. Laqad, kata di sana memiliki fungsi untuk penguat, taukid, penguat, yang biasa dimaknakan dalam bahasa kita sungguh, sungguh, untuk menguatkan pembicaraan atau kalimat yang datang sesudahnya. Baik laqad ataupun qad. Naam. Baik laqad maupun qad. Naam. Walaqad dan sungguh, sungguh ra'ahu. Ra'ahu juga terdiri dari kata ra'a, sedangkan hu adalah kembali kepada kata ganti dia. Ra'ahu, ra'a maknanya melihat. Sehingga karena ditambahkan dengan kata ganti dia, hu, sehingga maknanya melihatnya. Sungguh dan sungguh bahwa dia telah melihatnya. Dia tentunya adalah beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya. Yang dimaksud dilihat adalah Jibril alaihi salam. Sungguh dan sungguh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril. Di mana beliau melihatnya? Bil ufuqil mubin. Di ufuk. Al ufuq. Naam. Al mubin maknanya yang jelas. Al mubin mensifatkan al ufuq. Karena sama-sama memakai alif lam. Al-ufuk, al-mubin. Al-mubin mensifatkan ufuk. Ufuk yang bagaimana? Ufuk yang mubin. Ufuk yang jelas. Demikian kata demi kata telah kita tahu maknanya. Menunjukkan dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW telah melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang jelas. Nah, ada yang menyatakan makna al-ufuk al-mubin berdasarkan tafsir yang ada, maknanya aqtarus sama wa nawahiha, penjuru-penjuru langit dan yang sekitarnya. Makna al-ufuqil mubin adalah aqtarus sama wa nawahiha, penjuru-penjuru langit dan yang ada di sekitarnya. Maka taulah kita makna al-ufuqil mubin. Berkata Al-Imam Al-Mawardi, berdasarkan ini, maka ada tiga pendapat yang dimaksudkan dengan al-ufuqil mubin, penjuru langit dan yang sekitarnya. Pendapat yang pertama, annahu ra'ahu fi ufuqis sama'is syarqi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril alaihi salam di ufuk langit bagian timur. Demikian pendapat Al-Imam Sufyan rahimahullah. Ats-tsani, pendapat yang kedua, fi ufuqis sama' al-gharbi, di ufuk langit bagian barat. Hakahu Ibnu Syajarah, sebagaimana hal ini telah diungkapkan oleh seorang imam yang bernama Ibnu Syajarah. Pendapat yang ketiga, annahu ra'ahu nahwa ajyad. Beliau melihatnya di sekitar wilayah atau daerah namanya ajyad. Di mana ajyad itu? Masyrik Makkah, timurnya Makkah. Sehingga sampai hari ini ada salah satu wilayah di sekitar Masjidil Haram adalah daerah ajyad. Bahkan salah satu pintu Masjidil Haram insyaallah jika tidak lupa adalah namanya ajyad. Nah, itu di bagian timur Makkah. Pendapat yang ketiga ini apa yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, yang sampai riwayatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka semakin jelas makna al-ufuqil mubin dengan rincian tiga pendapat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu an araka fi suratika allati takunu fiha fis sama." Sungguh aku berharap atau aku menginginkan untuk bisa melihatmu dalam bentuk atau wujud aslimu yang berada di langit. Demikian permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Jibril, "Lan taqdir ala dzalik." Sungguh engkau tidak akan bisa untuk menempuh atau tercapai apa yang kau inginkan. Maka Nabi menyatakan, "Bala, tentu bisa." Naam. Maka Jibril pun balik bertanya, "Fa aina tasya an atakhayyal lak?" Maka dari mana yang kau inginkan untuk aku bisa menggambarkan kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu daerah namanya Abtah. Naam. Beliau sebut Abtah. Apa jawaban Jibril? La yasa'uni. Tidak cukup bagiku. Naam, karena Jibril besar. Sebagaimana riwayat yang sudah disebutkan memiliki 600 sayap. Yang sampai sayapnya menyentuh ke ufuk. Maka ketika Nabi sebutkan Abtah, la yasa'uni. Tidak mencukupi bagi aku. Kemudian Nabi menyatakan lagi bagaimana dengan Mina. Kalau di Mina. Maka Jibril menjawab, la yasa'uni. Juga tidak cukup bagiku. Qala, maka Nabi menyatakan, fabi Arafat. Bagaimana jika di tempat yang namanya Arafat? Naam. Qala, dhalika bil hurri an yasa'ani. Naam. Kata Jibril menyatakan, yang tentunya mudah-mudahan mencukupi bagiku. Maka terjadilah perjanjian sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktunya yang telah ditentukan. Ketika beliau sudah sampai di sana, menghadap ke arah Gunung Arafat yang mana telah terpenuhi antara timur dan barat, yang kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi. Demikian yang disaksikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri beliau? Lamma ra'ahu kharra maghsyiyan alaih. Maka ketika beliau menyaksikan Jibril seperti itu, beliau terlungkup, tertunduk, tidak mampu untuk berbuat apa. Karena saking begitu besarnya keberadaan Jibril alaihissalam yang sebenarnya. Maka segera Jibril alaihissalam merubah pada bentuknya dan kemudian merangkul beliau ke dadanya. Dan beliau menyatakan, ya Muhammad, la takhaf, jangan kau takut. Fa kaifa law ra'aita Israfil wa ra'sahu min tahtil 'arsy wa rijlahu fi tukhumil ardhis sabi'ah. Jangan kau takut ya Muhammad. Kalau engkau saja menyaksikan aku yang sebenarnya seperti ini, sudah dalam kondisi terlungkup, tunduk, tidak mampu untuk berbuat apa, maka bagaimana jika engkau menyaksikan malaikat Israfil? 6. Malaikat Israfil, siapa beliau yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala meniupkan sangkakala nanti di yaumil qiyamah? Bagaimana jika engkau menyaksikan Israfil yang mana kepalanya berada di bawahnya arsy dan kedua kakinya itu sampai ke dasar bumi yang ketujuh? 6. Demikian Jibril alaihissalam gambarkan tentang dirinya dan kemudian beliau sebutkan pula keberadaan malaikat yang lainnya, Israfil, juga begitu besarnya. Demikian para bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian besarnya. Semua tadi untuk menunjukkan jikalau ini makhluknya Allah, prajurit-prajurit Allah Jalla wa'ala yang berada di langit, bagaimana penciptanya, bagaimana keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tentu Allah Jalla wa'ala sungguh sangatlah besar, yang lebih besar jauh dari itu semua, karena dialah Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang mengadakannya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dikatakan al-ufuqil mubin karena tempat itu jelas sesuai dengan kata mubin, dan juga tempat itu tinggi. 6. Sehingga kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Sekali di Gua Hira. 6. Dan yang sekali di langit ketujuh. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Jalla wa'ala. Diperjalankan. 6. Dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis dalam waktu sekejap, dalam waktu semalam. Peristiwa yang ma'ruf dalam sejarah Islam. 6. Terkait dengan melihatnya di Gua Hira berdasarkan firman yang bersama kita. Nam walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nam. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam di tempat yang jelas, tempat yang tinggi. Setelah itu ayat berikutnya ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah, ma berarti tidak, sehingga ma di situ jenisnya nafiyah, peniadaan. Sedangkan waw sebelumnya adalah kata sambung, huruf sambung yang dimaknakan dengan dan. Wama, wama bukan satu kata tetapi waw huruf ma berdiri sendiri. Dan tidaklah huwa yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa di situ adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alal ghaibi terhadap perkara yang gaib, bi dhonin, bi dengan dhonin. Nah, asalnya dhonun, asalnya dhonun, tapi karena ada huruf ba sehingga wawunya jadi ya, dhonun jadilah dhonin. Maka salah satu fungsi dari huruf ba adalah menjar, menjarkan kata yang sesudahnya. Jar itu bisa kasrah, bisa ya, nam. Sehingga yang tadinya waw jadilah berubah ya disebabkan karena ada yang mempengaruhinya. Nam. Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang gaib, bidhonin, seorang yang bakhil. Demikian secara letter lucknya, kata demi kata sesuai urutannya. Sehingga jika diartikan, untuk bisa memudahkan lebih gamblang kepada kita, dan tidaklah Muhammad sallallahu dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Bukanlah sosok yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib. Kata Imam Mujahid rahimahullah, la yadunnu alaikum bima ya'lam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah bakhil kepada kalian, bima ya'lam, terhadap apa yang dia ketahui. Bal yu'allim al-khalqa kalamillahi wa ahkamih. Bahkan beliau mengajarkan kepada makhluk kalamullah, firmannya Allah, beliau ajarkan Al-Quran kepada manusia. Wa ahkamih, beliau juga ajarkan tentang hukum-hukumnya. Bagaimana bisa Muhammad dikatakan seorang yang bakhil? Allah Jalla wa'ala pertegas dan membantah. Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad nam tidaklah bakhil kepada kalian terhadap apa yang dia ketahui, bahkan justru mengajarkan dengan sejelas-jelasnya kepada kalian tentang firman Allah Jalla wa'ala dan juga hukum-hukumnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, makna al-ghaib. Bukankah di situ kita dapati wa ma huwa 'alal ghaibi? Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib. Kata beliau, Al-Ghaib yakni Al-Quran. Wa khabarus sama. Untuk menerangkan perkara yang gaib, yakni untuk menerangkan tentang Al-Quran. Nah, di sana sekian banyak menunjukkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang gaib, yang wajib setiap hamba untuk mengimaninya. Yang kita tidak bisa tahu lebih jauh, tidak bisa tahu dengan benar makna perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ghaib dimaknakan dengan Al-Qur'an, wa khabarus sama, dan juga kabar tentang berita dari langit. Ada pula yang menyatakan pendapat sifat Jibril alaihi salam. Ghaib di situ adalah sifatnya Jibril alaihissalam, karena keterkaitan dengan konteks ayat yang sebelumnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh beliau telah melihat Jibril alaihissalam dengan jelas, wa ma huwa alal ghaib, tidaklah beliau seorang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib, maksudnya menerangkan sifatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada kalian. Ada yang berpendapat pula seperti itu. Bisa difahami insyaAllah. 6. Kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullah. Atau nampaknya sudah kita baca. Sudah kita baca apa yang disebutkan oleh beliau tentang penafsiran wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Maka dengan itu selesailah ayat ke-24 penjelasannya. Berikutnya ayat ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kita bertemu kembali dengan kata wa dan juga ma seperti awal ayat 24. Sekali lagi itu bukanlah satu kata, tetapi wau berdiri sendiri, demikian pula ma. Wau sebagai kata sambung yang biasa diartikan dengan dan. Dan ma juga jenisnya nafiyah, peniadaan, sehingga dimaknakan dengan tidak, wama dan tidaklah. Huwa di sini apa maknanya? Apakah sama dengan huwa di ayat ke-24 tadi? Kalau huwa di ayat 24 apa tadi maknanya? Siapa yang dimaksud dia? Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata tidaklah demikian pada ayat 25. Huwa di situ maknanya memang dia, tetapi penafsirannya adalah Al-Quran. Dan tidaklah Al-Quran itu. Biqaulin. Biqaul bukan satu kata, tetapi qaul. Qaul artinya ucapan, perkataan. Kemudian diawali dengan bi. Nah, apa salah satu fungsi bi? Emang? Jarkan atau mengkasrahkan. Mana buktinya? Lamnya dalam keadaan kasrah. Nah, asalnya qaulu. Tapi karena ada bi, jadilah bi qauli. Nah. Dan tidaklah Al-Quran itu perkataan. syaitanir rajim. Syaitan adalah syaitan. Naam. Rajim adalah yang terkutuk. Naam, rajim mensifatkan terhadap syaitan. Sama-sama tidak memakai alif lam. Syaitan tidak pakai alif lam. Rajim juga tidak pakai alif lam. Kemudian huruf terakhirnya sama-sama kasrotain. Syaitanin rajimin. Rajim artinya yang terkutuk. Yang terkutuk maknanya adalah sangat jauh dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Makhluk yang sangat jauh dari Allah Jalla wa'ala. Makhluk yang terlaknat. Maka rajim mensifatkan terhadap syaitan. Perhatikan bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Naam. Kalau tadi al-ufuqil mubin. Al-mubin mensifatkan. Al-ufuq. Al-mubin memakai alif lam disebabkan al-ufuq memakai alif lam. Kemudian al-ufuq qafnya kasrah, al-mubin nunnya kasrah. Sama bentuknya. Nah, sehingga kata yang kedua itu mensifatkan kata yang pertama. Al-mubin mensifatkan al-ufuq. Demikian pula di sini. Syaitanin rajim. Keduanya tanpa memakai alif lam. Dan kata kedua mensifatkan kata yang pertama. Rajim mensifatkan terhadap syaitan. Dan dengan itu tandanya pun sama, rajimin kasratain, kasyaitanin juga kasratain. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu adalah perkataan syaitan yang terkutuk. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Lamma dzakara. Sudah kalian temukan? Antum cari ayat wama huwa biqauli syaitanir rajim. Nah. Maka setelah itu beliau menafsirkan lamma dzakara jalalatu kitabihi wa fadlihi yadhkuru bidhikrir rasulainil karimain. Tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan nam jalalatu kitabih, keagungan terhadap kitabnya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang keagungan wa fadlihi dan keutamaan kitabnya, yakni Al-Quran, bidhikrir rasulainil karimain, dengan menyebutkan dua rasul yang mulia. Siapa yang dimaksud dua rasul yang mulia? Jibril alaihissalam, rasul dari kalangan malaikat, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dari kalangan manusia. Bukankah demikian? Tadi sudah kita lewati dan juga dalam pertemuan sebelumnya telah dijelaskan ayat-ayat yang berbicara bagaimana pensifatan Jibril dan bagaimana pensifatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah sebut keduanya tadi, maka Allah sebut tentang keagungan kitabnya. Naam. Allah sebut tentang keagungan kitabnya dengan menyebut terlebih dahulu kemuliaan kedua rasulnya. Alladzaini wasala ilan nas ala aidihima, yang melalui keduanya, melalui Jibril dan Muhammad, alaihimas salatu wassalam, wassala ilan nas, sampai kepada manusia. Apa yang sampai? Al-Quran. Al-Quran itu bisa sampai kepada manusia, ala aidiyahuma, melalui tangan keduanya, melalui perantara keduanya. Wa asnallahu alaihima bima asna. Allah Jalla wa'ala pula memuji kepada keduanya, Jibril dan Muhammad alaihimas salatu wassalam, bima asna. Naam. Allah Jalla wa'ala memberikan pujian kepada keduanya sesuai dengan apa yang Allah puji. Dafa'a anhu kulla afah. Allah Jalla wa'ala hendak membersihkan kitabnya Al-Quran. Wa naqasa mimma yaqdahu fi sidqih. Allah Jalla wa'ala membersihkan kitabnya dari berbagai kekurangan. Naam. Kulli afatin wa naqsin, dari berbagai kekurangan dan kejanggalan. Mimma yaqdahu fi sidqih, yang akan mengurangi kebenaran Al-Quran, yang dengan itu akan mencoreng kesucian dari Al-Quran. Allah Jalla wa'ala sucikan. Allah segera lakukan pembelaan. Faqala, maka Allah menyatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu sama sekali perkataan syaitan yang terkutuk. 6. Ay fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi. Di mana syaitan itu adalah puncak sangat jauhnya dari Allah Jalla wa'ala. 6. Ditambahkan keterangan lebih lanjut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka Al-Quran bukanlah perkataan seorang syaitan pun. Dan mereka adalah para dukun yang syaitan membisikkan kepada mereka dan menambahkan kedustaan, mengabarkan kepada manusia sehingga manusia menyangka bahwa mereka itu benar. Para syaitan tadi mencuri berita wahyu Allah Jalla wa'ala untuk disampaikan kepada pengikutnya, para dukun dan yang semisalnya, berita tadi. Sehingga orang-orang yang datang kepada para dukun tadi menyangka itu wangsitnya dari syaitan. Maka oleh karenanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang yang datang kepada kahin, kepada dukun, maka kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, maka bisa menyebabkan kekufuran dia, menyebabkan kekufuran di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, tidak diterima salatnya selama 40. Ini bahayanya seseorang datang kepada al-kuhan, tukang tenun, yakni para dukun tadi, yang tidak akan memberikan jawaban-jawaban kecuali setelah yang datang tadi menuruti permintaannya. Maka Allah Jalla wa'ala sekali lagi mengingatkan, membersihkan Al-Quran ini sama sekali bukanlah perkataan dari syaitan yang terkutuk. Kemudian Allah lanjutkan ayat ke-26, fa aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Fa'aina bukan satu kata juga, tetapi fa kemudian ditambah dengan aina. Naam. Artinya kemana atau di mana? Fa'aina maka kemana? Tadhhabun, kalian akan pergi. Asal kata dari dhahaba yadhhabu. Kamu tadhhabu, anta tadhhabu. Tapi kalau kamu dalam jumlah banyak, kalian, antum, jadilah tadhhabuna. Kemana kalian akan mengarah, kalian akan pergi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kaifa yakhtur hadha bibalika? Naam. Wa aina azabta anka adhanakum hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajatis sifti bimanzilatil kadhib alladhi huwa anzala alladhi huwa unzila ma yakunu wa ardal wa asfalul batil. Kata beliau, bagaimana mungkin bisa terlintas dalam pikiranmu perkara-perkara semacam ini, dan bagaimana bisa hilang akalmu sehingga kamu dengan itu jadikan al-haq yang sesungguhnya merupakan as-sidq, bimanzilati as-sidqi, merupakan kejujuran yang paling tinggi, kemudian kamu samakan, kamu sederajatkan dengan kedustaan, yang mana kedustaan itu merupakan kebatilan yang paling hina dan paling rendah. Fa'aina tadhhabun, kemana kamu pergi? Pergi bisa berarti hilang. Kemana pikiranmu yang sehat sehingga kamu dengan itu memutarbalikkan yang hak engkau katakan batil dan batil engkau katakan sebagai al-haq. Naam, tauhid engkau anggap sebagai suatu kesyirikan, sementara perbuatan syirik engkau anggap sebagai ketauhidan. Fa aina tadhhabun, kemana engkau akan pergi? Naam. In huwa illa dzikrul lil alamin. Selanjutnya Allah menyatakan, tidaklah dia itu merupakan peringatan bagi al-alamin. In dengan huwa adalah dua kata. Naam. In berdiri sendiri, kemudian huwa. Yang sering diartikan bahwa in itu dengan makna jika. Tetapi beda halnya di dalam ayat ini. In berarti adalah ma. In berarti adalah ma. Ma yang berarti tidak. Maka in di situ berarti tidak. Bukan lagi berarti jika. Nah, kita bisa mengetahui in itu bisa berarti ma dengan melihat kata yang sesudahnya. Kata yang sesudahnya ada illa. In huwa illa. Ya, bukankah demikian? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sekaligus mengajarkan kepada kita ilmu nahwu, jika ada kata in kemudian sesudahnya ada illa, maka in di situ berarti ma, berarti tidak. Namun jika tidak ada illa, mungkin kembali kepada asalnya adalah jika. Seperti dalam satu kalimat bahasa Arab, in taf'al kada wa kada, maka kada wa kada. Jika engkau berbuat seperti ini, niscaya akan begini dan begini. Ya, nah, sering kita dapati kata in dengan makna jika, selama setelah in itu tidak ada kata illah. Namun jika didapati seperti ini, maka in berarti ma. Sedangkan huwa kembali kepada Al-Quran. Dia di situ maksudnya Al-Quran. Maka coba sekarang kita artikan. In huwa illah. Bagaimana jadinya artinya? In maknanya tidak. Huwa dia. Illah kecuali. Sehingga apa? Tidaklah dia kecuali atau melainkan zikrun, peringatan, lil alamin, bagi semesta alam. Tidaklah Al-Quran itu melainkan sebagai peringatan bagi semesta alam. Bisa dipahami? Nah, maka mengambil faedah pula jika kita dapati huruf in datang setelahnya illah, maka in berarti ma. Nah, yang artinya adalah tidak. Zikrun adalah meliputi peringatan, juga bisa berarti nasihat. Sehingga Al-Quran itu peringatan bagi seluruh makhluk, nasihat juga buat mereka, supaya mereka dengan itu mengambil pelajaran. Zikrun adalah peringatan, nasihat, yang mana fungsi dari Al-Quran untuk menunjuki manusia. Nah, ketika dia merenungi, mengamati, mencermati, niscaya Al-Quran itu akan bisa menjadi peringatan baginya, menasehatinya. Tatkala dia mulai bergeser dari Al-Haq, tatkala hatinya kaku, mati, tatkala dia mulai lupa dari jalan yang hak, maka dinasehatkan melalui Al-Quran. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Lil alamin asalnya alamin, asalnya alimun, asalnya alimun. Kenapa bisa jadi alamin? Ada huruf lam lil alamin. Kenapa bisa jadi ya yang tadinya waw? Karena ada huruf lam, lil alamin. Asalnya alimun. Sehingga lam dengan lam yang double, seperti itu kita saksikan bukan satu kata. La sendiri, kemudian al-alamin sendiri. Tadi telah dimaknakan bahwa alamin adalah semesta alam. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-alamin adalah siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Maksud alamin semesta alam adalah siapa saja, naam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Kita bisa semakin jelas mengetahui maknanya melalui bimbingan para ulama. Salah satu bukti ayat yang masyhur, surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan, melainkan sebagai rahmah, lil alamin, bagi alam semesta, yakni bagi siapapun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Bukti berikutnya, selain Al-Anbiya tadi, Al-Furqan. Ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah Jalla wa Ala, tabarak, maha suci Allah Jalla wa Ala, alladzi nazzalal furqan, yang mana Allah telah turunkan al-furqan, Al-Qur'an. Allah sebut Al-Qur'an dengan nama Al-Furqan pada ayat ini. Allah turunkan Al-Qur'an ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Agar Al-Qur'an tadi sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan kepada manusia, pada al-alamin, alam semesta ini. Bukankah Rasul diutus kepada manusia? Sehingga dengan dua ayat tadi disimpulkan, al-alamin adalah siapa saja yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Antum bubuhkan di samping At-Takwir 27, lihat Al-Anbiya 107, dan Al-Furqan ayat yang pertama. Ayat ke-28. Sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Yatadhakkaruna bihi rabbahum. Nah. Dengan kitab ini mereka ingat kepada Rabb mereka, kepada Allah Jalla wa'ala. Yatadhakkaruna bihi Rabbahum. Wa ma lahu min sifatil kamal. Demikian pula dia ingat semua kesempurnaan sifat Allah Jalla wa'ala. Wa ma yunazzihu anhu. Dan teringat pula dengan yang mana Allah dibersihkan minan naqais warradha'il wal amthal, dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk kehinaan, dan dari segala bentuk al amthal, perumpamaan atau penyamaan dengan makhluknya. Nah, diingatkan makhluk dengan ayat ini. Wa yatadhakkaruna bihi al-awamir wan-nawahi. Hamba diingatkan pula dengan Al-Qur'an ini al-awamir wan-nawahi, adanya perintah-perintah, adanya larangan-larangan. Wa hukmuha, dan juga adanya hukum-hukum di dalamnya. Wa yatadhakkaruna bihi al-ahkam al-qadariyah wasy-syar'iyyah wal-juz'iyyah wal-jazaiyyah. Diingatkan pula hamba nam agar mereka mempelajari hukum-hukum al-qadariyah yang berkaitan dengan takdir. Asy-syar'iyyah, diingatkan pula hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat agama ini. Wal jazaiyyah, dan diingatkan pula dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan balasannya. Wabil jumlah, dan secara umum, yatadhakkaruna bihi masalih ad-darain. hamba diingatkan agar memperoleh kemaslahatan, masalih kemaslahatan ad-darain, dua tempat, yakni di dunia dan di akhirat kelak. Wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain, dan dengan mengamalkannya mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan, as-sa'adatain, dua kebahagiaan, yakni dunia dan demikian pula akhiratnya. Nah, semoga kita digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala orang yang mendapatkan dua kebahagiaan, dunia dan demikian pula akhirat nanti, sebagai tempat hidup kita selama-lamanya, kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Beberapa ayat, 6, dan belum bisa kita selesaikan karena memang dua ayat yang terakhir nampaknya cukup sedikit panjang pembahasannya, sehingga tidak bisa dipaksakan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.